Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar jamaah semuanya, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Insyaallah kita syukuri nikmat sehat yang sifatnya fisik. Tapi ada nikmat yang non fisik, yaitu semangat. Tidak ada guna sehat kalau tidak semangat. Sakit pun kalau kita semangat, insyaallah sakit itu berkurang. Itulah mengapa kita selalu disuruh untuk menjenguk orang sakit, supaya memberikan semangat kepada dia, dan kita pula bersemangat untuk beramal soleh, mengisi kesehatan kita, dan kita syukuri nikmat ini dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita senantiasa berterima kasih kepada dia yang sudah menunjukkan kita kepada siapa kita mesti bersyukur dan bagaimana cara bersyukur. Dialah nabi kita. Kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita tidak ingin ada satu detik pun kosong daripada ibadah. Ibadah salat sudah, ibadah zikir sudah, ibadah menahan makan minum sudah, ibadah mentadabbur, merenungkan makna isi kandungan Al-Quran, ini yang sedang kita lakukan. Tentu ada para alim ulama, ahli tafsir, tempat kita bertanya, tapi ini hanya sebatas khawatir, khawatir lintasan-lintasan hati, buah dari bacaan, perenungan, kajian yang pernah didengar dari para ulama, mudah-mudahan dapat membuat kita ketika mendengar bacaan ini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu nanti dibacakan orang, atau kita membacanya dalam tadarus, zadat hum imana, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah surah Yusuf ayat 85 86. Yusuf 85 86. Jangan lupa tetap membaca ta'awudz supaya Allah melindungi kita dari bisikan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qalu, kalau satu orang, qala, dia berkata. Qala, dia dua orang sudah berkata. Qalu, mereka banyak laki-laki berkata. Siapa mereka itu? Saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang luar biasa. Saudara, tapi memasukkan saudara kandung ke dalam ghayabatil jub, dalam sumur yang dalam. Kan hanya kedengkian. Masya Allah, tabarakallah, na'uzubillah. Begitulah rupanya otak Yahudi. Sakit hati kepada saudara, bukan karena kayanya, bukan karena dia berkuasa, hanya karena kasih sayang ayah. Sakit hati, dibawa, masukkan ke dalam sumur. Apa kata mereka? Tallahi, demi Allah. Ada tiga cara bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah, untuk menunjukkan kesungguhan. I swear. Aku bersumpah. Sungguh, wahai ayah. Tafta'u. Engkau terus, kami lihat engkau terus tazkuru, mengingat Yusufa. Demi Allah, wahai ayahanda, kami lihat engkau terus saja mengingat Yusuf. Apalagi dikenang Yusuf. Yusuf kan sudah dimakan serigala. Ini darah serigala. Mereka ambil darah kambing, mereka lumurkan ke kain mereka, lalu pulang dengan membawa air mata palsu, dengan darah palsu. Dan berkata, Yusuf sudah dimakan serigala, wahai ayah. Itu menunjukkan seorang nabi sekalipun tidak tahu ghaib kalau tidak diberitahu oleh Allah SWT. Nabi, Ya'qub itu nabi. Anaknya juga nabi, Yusuf. Tapi ketika didustai, dibohongi, dia tidak tahu. Tiba-tiba sekarang ada orang yang mengaku tahu segala sesuatu. Ente siapa? Mereka tahu karena Allah beritahu. Kalau Allah tidak beritahu, tidak. Pengetahuan mereka bersandar kepada Allah SWT. Yuhyil mauta, menghidupkan orang mati, biiznillah. Yubri'ul akmaha wal abrasa, biiznillah. Dengan izin Allah SWT. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznillah. Wahai ayah, kalau engkau terus saja mengingat-ingat Yusuf, hatta takuna haradan, nanti kamu sakit. Kami khawatir engkau sakit. Ternyata orang yang melukai kita, dia pandai juga berbahasa basi, bermanis-manis mulut. Sudahlah, nanti kamu sakit. Yang menyebabkan ini hilangkan kamu. Bersandiwara di depan ayah kandung sendiri. Hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Nanti engkau bisa binasa. Nanti engkau bisa, kalau sudah sakit, apalagi efek dari sakit selanjutnya adalah mati. Engkau bisa mati, wahai ayah. Persekongkolan koalisi orang-orang jahat yang bekerja sama bukan mengelabui lawan, bukan mengelabui musuh. Yang mereka tipu siapa? Ayah kandung sendiri. Yang mereka celakai siapa? Adik kandung sendiri. Mereka membuangnya kemana? Ke dalam sumur. Penyebab sakit hati itu apa? Penyebab kemarahan itu hanya karena hasad. Wa aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang gemintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya bersimpuh sujud kepadaku. Apa kata Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya? Inilah ceritanya. Apa kata si ayah menjawab? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada mereka, wahai anakku. Kenapa? Fayakidulaka kaida. Mereka nanti akan meragukan suatu tipu muslihat. Ternyata orang yang hasad itu, jangankan melihat kenyataan, melihat mimpi saja pun takut. Mendengar mimpi orang takut. Kalau mau ngetes teman itu lawan atau kawan, coba ceritakan. Tadi malam aku alhamdulillah sudah punya rumah yang besar. Ya, apartemen harga 3M lah. Lalu kemudian mobil sekarang masya Allah tabarakallah Lamborghini. Coba lihat raut wajahnya. Begitu dia mulai. Tapi mimpimu saja pun merusak ketenangan batinnya. Begitulah orang-orang hasad itu. Siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Waja'a ikhwatu Yusuf. Bukan ikhwan. Saudara dalam bahasa Arab itu akhun. Bentuk jamaknya dua. Ikhwan dengan ikhwah. Yang dipakai pada kisah Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Saudara. Fa'inkana lahu ikhwatun. Kalau mereka ada saudara, fali ummihis sudus. Ikhwatun saudara kandung. Kita tidak bersaudara kandung. Kita lain ayah, lain ibu. Kita adalah ikhwan. Fa'in tabu aqamus salah. Kalau mereka tobat dan mendirikan salat, fa'ikhwanukum. Kita ini ikhwan. Ikhwan bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Allah menyebutnya dalam iman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bukan ikhwan, tapi ikhwah. Seolah-olah seperti bersaudara kandung dalam kasih sayang. Kita lanjutkan setelah yang. Ternyata orang-orang yang bersekongkol dalam perbuatan jahat itu bukan orang lain. Justru orang yang berada di sekitar kita, yang kelihatannya dekat dengan kita. Anak karena sakit hati, bersekongkol menipu ayah, membunuh saudara kandung, masuk ke dalam lubang, dibiarkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka pula mengeluarkan kata-kata manis, seolah-olah simpati, seolah-olah kasihan. Apa kata mereka? Tallahi, bawa-bawa nama Allah lagi. Tallahi, demi Allah. Begitulah menunjukkan keseriusannya. Tafta'u tazkuru Yusuf. Kenapalah engkau masih juga mengingat Yusuf yang sudah mati dimakan serigala? Jangan diingat lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang kita tata kembali. Nanti kalau kamu terus mengingat dia, nanti kamu sakit. Nanti kalau sakit terus berlama-lama, nanti kamu akan mati binasa. Jadi ternyata mulut manis berbisa adalah kisah. Faksusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah ini. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan berpikir mereka yang punya akal sehat, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya cerita model begini sudah lama terjadi. Sejak zaman Nabi Adam, Idris, Qabil dan Habil. Sampailah cerita itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun kepada Nabi Ishaq. Masuk kepada Nabi Ya'qub. Dan Nabi Ya'qub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara kandung bernama Bunyamin. Dan saudara-saudara seayah lain ibunya. Inilah cerita. Man make story. Manusia bisa membuat cerita. Dunia silih berganti. Zaman berubah. Musim bertukar. Isi dunia ini itu-itu saja. bercerita tentang orang yang sakit hati, membunuh saudara hanya karena hasad. Iyyakum wal hasada, jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad, dengki, busuk hati itu akan memakan segala hasanat, kebaikan-kebaikan. Apa yang membuat mereka hasad? Penyakit hati yang paling berbahaya bernama hasad. Hasada. Orang yang terkena penyakit hasad ini disebut wa min syarri hasidin, hasid. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Melihat orang dapat nikmat, sakit hati. Yang dapat nikmat di sini siapa? Yusuf. Nikmat apa? Cinta. Cinta dari siapa? Dari Ya'qub. Datang dengki, datang hasad, datang busuk hati. Berpikir ke depan, jangan-jangan ini karena terlalu sayang, dia akan mendapat kebun yang lebih banyak, dia akan mendapat unta lebih banyak, dia akan mendapat kambing lebih banyak, sedangkan kami nanti akan dapat apa? Muncul. Lalu kemudian hasad ini seperti api memercik di tengah lalang, datang setan mengipas sehingga menjadi besar permusuhan. Lagi-lagi hasad. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu baru 50%. Kalau ada rasa tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50. Bagaimana cara mengkomplitkannya, menambah 50 lagi sehingga dia menjadi komplitlah hasad yang 100% original, asli, 100% hasad. Wa hubbu zawaliha, ingin agar nikmatnya tadi hilang sama sekali. Kemuncul rasa dengki di dalam, kenapa dia yang disayang ayah? Kenapa dia yang begitu dikasih? Kenapa lebih kasih sayang? Maka di dalam itu baru 50%. Bagaimana mengkomplitkannya menjadi 100%? Maka ini mesti dimusnahkan. Kalau begitu kita buat makar. Kalau begitu kita buat konspirasi. Kita ajak dia pura-pura berbaik-baik, berjalan-jalan. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam permainan itu? Ini semua cerita lama berulang kembali dengan baju casing sampul yang berbeda. Tapi isi makna di dalam tetaplah antara cinta, benci, antara marah, rindu, antara dendam. Dunia berganti, musim berubah. Lalu kemudian kemana mengadu? Qala, satu orang. Qalu, banyak orang. Innama ashku bassi wa huzni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Ayat 86. Qala, satu orang berkata. Siapa dia? Ya'qub alaihi salam, ayah Yusuf. Innama only, hanya. Aku hanya mengadukan kesusahanku. Ashku, aku mengadu, melaporkan kesusahanku. Basi, kesusahanku. Wahuzni, kesulitan dan kesedihanku. Kemana aku adukan? Allah. Tak ada tempat mengadu selain kepada Allah SWT. Ada masanya kawan berubah menjadi lawan. Ada masanya sahabat menjadi pendebat. Ada masanya teman selama ini ternyata berbaju teman, rupanya isinya adalah musuh bebuyutan. Oleh sebab itu tidak ada yang paling sia. Tidak ada tempat mengadu kecuali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu ya rab. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, tak ada sempat mengadu, tak ada siapa yang bisa kau seru kecuali Allah. Itulah yang terjadi pada nabi-nabi dulu. Terjadi lagi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Terjadi lagi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita lihat dalam perjalanan orang-orang soleh itu, senantiasa demikian. Mengapa Allah buat demikian? Supaya mereka hanya bersandar, bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katalah Allah yang Esa, tunggal tak berbilang. Kemana engkau meminta? Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid, dia yang tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Tak ada tempat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengadu kepada ayah. Ayah pembuat berhala, namanya Azar. Ingin mengadu kepada ibu. Ibu pun tidak ada. Ingin mengadu kepada siapa? Sampai pada akhirnya mengadu kepada umat. Umat pun penyembah berhala. Satu-satunya tempat mengadu hanya Allah semata. Begitu juga yang dialami oleh Musa alaihissalam. Apa yang dialami oleh Nabi Musa? Dihanyutkan oleh ibu kandung ke sungai Nil atas perintah dari Allah. Dibesarkan oleh Asia di tempat yang indah. Tapi pada masanya Allah keluarkan dia dari istana yang megah itu. Dan pada akhirnya hanya berdiri di bawah sebatang pokok kayu. Terasing, terusir. Siapa tempat mengadu? Allah. Itu juga yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ketika dia bertanya kepada murid-muridnya hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Apa kata mereka? Nahnu ansarullah, kami akan menolong engkau wahai Isa. Tapi ternyata ketika pasukan tentara Romawi dan pendeta-pendeta Bani Israel itu datang ingin menangkap, mana murid-murid itu? Semuanya hilang. Yang dapat menolong hanyalah Allah semata. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya, Yudas Iskariot, satu-satunya yang menolong Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan para wali dan orang-orang soleh? Bagaimana pengaduan mereka kepada Allah? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan kesusahanku, kegalauanku, kesulitanku, kesedihanku ilallah. Tak ada. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sengaja dilepaskan Allah dari kasih sayang seorang ayah, diungkapkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dia dalam kandungan Aminah, meninggallah ayahnya Abdullah. Tak mendapatkan kasih sayang. 4 tahun usia saat manja-manjanya, peluk cium kasih sayang ibu, dibawa ziarah ke makam ayah, dalam keadaan pulang, ibu pula hilang. Kemana mengadu? Kakek. Ternyata kasih sayang kakek, di dekat Ka'bah itu di sana kasur. Tidak ada yang berani duduk di atas kasur itu. 10 anak Abdul Muttalib, satu pun tak berani duduk kasur. Tiba-tiba datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik ke atas kasur itu lari-lari. Abdul Muttalib tersenyum, cucuku boleh kasih sayang. Karena ayahnya sayang kakek, tapi kakek itu pun dicabut Allah Ta'ala. Lalu kemudian siapa? Kasih sayang Abdul Muttalib, Abu Talib. Abu Talib, paman. Di antara paman-paman itu, ada seorang paman yang ekonominya kurang begitu baik. Tapi anaknya banyak, istrinya baik, bernama Fatimah. Itulah dia Abu Talib. Abu Talib membesarkan. Sayangnya bukan main. Tapi sampai masanya Abu Talib itu pun juga diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa tempat mengadukan kasih, mengadukan kesusahan? Apalagi kalau bukan belahan jiwa, yaitu Khadijah Al-Kubra. Tapi ternyata di tahun yang sama Khadijah itu pun juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat Nabi Muhammad tak ada tempat bergantung. Oh, masih ada harapan. Berjalan kaki ke Taif. 91 km sampai di Taif, berharap orang Taif akan menerima dakwah. Karena keluarga sudah tidak ada, istri tidak ada, paman tidak ada, ayah tidak ada, ibu tidak ada, kawan, sahabat, semuanya. Sampai akhirnya berharap orang Thaqif di Taif akan membantu. Apa yang dia terima? Mereka lempar dengan batu, mereka lempar sampai berdarah tumitnya, basah terompahnya. Sampai akhirnya dia pun mengadu. Apa kata dia? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata lati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin. Ilaika, kepada engkau ya Allah, ashku dha'fa quwwati, aku mengadukan kelemahan diriku, qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani baina an-nas, kelemahanku di antara 'ala an-nas, di tengah manusia aku selemah-lemahnya sekarang. Kalau dulu aku mengadu kepada pamanku, mereka tidak berani mengusik aku karena pamanku itu berdarah biru, pembesar Quraisy. Hari ini tak ada ya Allah. Allah kadang ada pada saat tertentu mengkondisikan kita supaya kita hanya mengadu kepadanya. La haula wa la quwata illa billah. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya sedang mengingatkan kita. Wahai hamba Allah yang sedang terpojok, wahai hamba Allah yang sedang tersudut, ini semua dibuat oleh Allah supaya engkau hanya bersandar, tidak ada kepada yang lain. Kepada manusia binasa, bersandar kepada makhluk akan sirna, bersandar kepada kuasa tidak akan lama, bersandar hanya kepada dia, bersandar ke sebatang pohon kayu yang lapuk, tumbang. Bersandarlah kepada dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengatur, Al-Aziz yang maha berkuasa, Al-Jabbar raja di atas raja, Malikul Muluk raja segala raja. Siapa dia? Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari akhirat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Melanglang buana dari Uzbekistan, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pulang ke Persia, dan kembali lagi ke Uzbekistan. 16 tahun mengumpulkan kitab Al-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih, yang diringkas dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi rupanya Sultan ingin mengundang. Hai Bukhari, mungkinkah engkau mau datang ke istana untuk mengajarkan hadis kepada anak-anakku? Imam Bukhari tidak mau. 16 tahun aku melanglang buana mengumpulkan 600 ribu hadis. Aku seleksi lagi antara yang sahih, yang dhaif, yang hasan, yang maudhu. Sampai pada akhirnya aku kumpulkan dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Tiba-tiba enak saja mau dipanggil untuk mengajarkan. Ilmu itu diambil, bukan diberi, kata Imam Al-Bukhari. Kalau mau belajar, bawa anakmu kemari. Bukan aku yang datang ke sana. Rupanya penguasa ini mudah. Tadi apa yang terjadi? Oh Bukhari kalau gitu sudah melawan. Maka kalau begitu embargo, dia tidak lagi boleh mengajar. Pengajian-pengajiannya tidak lagi ramai. Jangan dibenarkan dia mengajar. Mengadu Imam Al-Bukhari. Kemana mengadu? Mau mengadu ke sahabat? Sahabat pun lemah. Mau mengadu ke umat? Dia tidak ingin mengorbankan orang banyak. Imam Bukhari mengadu kepada Allah. Apa kata dia? Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbid. Allahumma ya Allah, qad daqat alayya al-ardu. Bumi ini rasanya sudah sempit. Rahubat. Sebelumnya bumi ini lapang. 16 tahun aku melanglang buana. Sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, sampai ke Syam, sampai ke Afrika Utara. Kita saja naik kapal laut sekarang 2 hari 2 malam baru sampai ke Makkah menelusuri Laut Merah. Bagaimana zaman Imam Bukhari saat itu? Naik pesawat 1 jam 40 menit. Tapi Imam Bukhari, sebelumnya dunia ini lapang ya Allah. Di hari ini dunia terasa sempit. Faqbidni, tak ada gunanya lagi hidup, cabutlah nyawaku. Meninggal Imam Bukhari rahimahullah. Artinya sampai masanya kita memang mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ya'qub berkata, innama ashku ba'thi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku dapat pengetahuan, pengetahuanku itu dari Allah dan kamu tidak mengetahuinya. Orang kalau sudah berserah diri kepada Allah, putus penyerahannya, wa'allamnahu min ladunna ilma, tapi sesuai dengan hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hidup ini sebenarnya sulit, sesakit apapun, ayat-ayat itu sedang menguatkan kita. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Begitu pesan Iqbal. Susah hatimu, buka Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran. Ma huwa syifa, penyembuh, penawar luka. Baca Al-Quran. Nampaknya dalam kesulitan ini saya sedang diasingkan, sedang terjauh, sedang susah, sedang parah. Tepat mata kita dibuka Al-Quran. Wadduha, demi waktu duha. Wallayli idza saja, demi waktu malam yang menutupi dengan penuh ketenangan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Oh, ini kan ayat diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, bacalah Al-Qur'an seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Kira-kira ada jamaah yang ingin bertanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kenapa Nabi Yakub tidak mengetahui Nabi Yusuf telah dimasukkan ke dalam gua Ustaz? Bagaimana dengan hadis Nabi Allah akan meminjamkan penglihatan dan pendengaran bagi hamba-hambaku yang melakukan amal soleh? Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Siapa yang beramal soleh, maka Allah akan berikan dia pandangan. Dia dapat mengetahui dengan pengetahuan Allah. Ini Nabi, lebih hebat dari orang soleh. Kok bisa dia tidak tahu anaknya dimasukkan ke dalam sumur? Iya juga. Akan lanjutkan setelah yang satu ini. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau ada hambaku itu yang senantiasa mendekatkan diriku, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal ibadah sunnah, bukan wajib, bukan zuhur, asar, maghrib, isya, bukan puasa Ramadan. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ada hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya dan dia akan memandang dengan pandangan. Taku firasatul mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzur binurillah. Karena dia memandang dengan pandangan Allah. Ini hanya orang beriman, orang soleh. Kenapa bisa-bisa Nabi yang tidak tahu anaknya sudah dimasukkan ke dalam sumur? Sedangkan yang bukan Nabi saja, ibunya Nabi Musa alaihi salam, ketika mimpi Fir'aun bahwa ada anak kecil yang lahir, akan menarik mahkotanya, maka dia kumpulkan dewan pertimbangan Fir'aun yang terdiri dari para tukang-tukang sihir. Hei tukang sihir, hei tukang ramal mimpi, aku tadi malam melihat ada anak kecil yang menarik mahkotaku, maka menurut kalian apa yang perlu aku lakukan? Kalau begitu tuan, keluarkan instruksi Fir'aun bahwa semua anak yang kecil potong hidup-hidup kecuali anak perempuan. Zabihuna abna'akum wa istahyuna nisa'akum. Yang laki-laki dipotong, yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi ada satu perempuan yang tahu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami ilhamkan kepada ibu Musa supaya menyusukan anaknya. Fa alqihi fil yammi. Hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan nanti dia kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ini bukan Nabi, kenapa dia tahu? Kok bisa-bisanya ini Nabi Ya'qub tidak tahu? Lagi-lagi kembali kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut ilmu Allah, yang ini mesti diselamatkan dengan mengirimkan ilham kepada ibu Musa. Menurut ilmu Allah, wali ini mesti tahu kepada yang ghaib, diberitahu. Sedangkan menurut ilmu Allah, ini Ya'qub tidak diberitahu supaya berlanjut cerita kisah ini. Akhirnya nanti iltaqathu ba'dus sayyarah. Datanglah sekelompok pedagang yang menimba air. Tiba-tiba yang naik ke atas adalah anak kecil. Akhirnya mereka jual di pasar budak hamba sahaya. Lalu diambil oleh Aziz penguasa Mesir. Lalu kemudian berlanjut cerita. Toh pada endingnya adalah tetap juga bertemu. Inilah ajiduri Yusuf, buta Nabi Ya'qub alaihi. Kemudian ketika Yusuf datang, ketika mereka akan bertemu, apa yang terjadi? Inilah ajiduri Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Ternyata kasih sayang seorang ayah, harum semerbak anak pun dapat dia ingat, dan baru mencium bajunya saja, baju Yusuf, maka saat itu hilanglah buta. Jadi ini bukan merendahkan Nabi Ya'qub alaihi salam. Tapi memang skenario Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmah-hikmah jadi di balik itu. Anda diberitahu bahwa ini anakmu sudah ditenggelamkan mereka, dicampakkan ke dalam sumur. Dan mereka hanya pura-pura saja membunuh dengan darah palsu dan mereka. Maka selesailah cerita. Oleh sebab itu kita senantiasa minta kepada Allah tunjukkan apa ada hikmah di balik ini semua. Yang penting itu bukan endingnya, tapi proses mencapai pada akhir cerita. Oleh sebab itu maka senantiasa kita mudah-mudahan diberikan Allah pengetahuan. Di balik segala yang tidak kita suka itu ada hikmahnya insyaAllah. Amin. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, ada hikmah di balik itu. Asa anta karahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu. Wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Diciptakan Allah di balik itu khairan, kebaikan. Kathira, amat sangat baik. Ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Wallahu'alam. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi kami mendengar kisah-kisah Nabi yang kami ingin mendengar. Ustadz kan pernah beberapa kali menghadapi cobaan, persekusi dan lain-lainnya gitu. Ya. Doa Ustadz kepada Allah ini apa? Kami pengen dengar dari Ustadz. Kasih Ustadz. Ya Allah, mereka yang memfitnah, mereka yang mempersekusi, mereka yang mengejek, mereka yang membuli, para haters ini adalah hambamu. Mereka ini adalah orang-orang yang hatinya dalam genggaman kuasa kudrat iradatmu. Kalau engkau mau, cukup sekali kau katakan, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Berhenti detak jantung mereka dan mereka mati. Itu semua atas kehendakmu, ya Allah. Tapi kalau engkau mau memberikan hidayah kepada mereka, mereka juga adalah orang-orang yang mungkin masuk dalam neraka. Oleh sebab itu kuserahkan apa yang terbaik menurut hikmah ilmu engkau untuk hamba-hambamu ini, ya Allah. Jangan pernah kita mengajari mengguru-guru, ya Allah. Bukan main sakit hatiku pada mereka, ya Allah. Cepatlah matikan mereka. Kalau begitu sebelum mati, buat HP mereka meledak di telinga mereka. Tidak. Jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan yang tidak baik? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah karena mereka berbuat karena tidak tahu. Tapi katanya pernah Nabi melaknat, ya. Allahumma la'an bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayya, la'anatlah bani Ra'il, la'anatlah bani Zakwan, la'anatlah Usayya. Satu bulan Nabi membacakan kunut nazilah, mengangkat tangan. Kenapa? Bukan pribadinya. Tapi pada saat itu adalah da'i yang dia kirim 70 orang dibunuh. Maka kalau agama kita dihina, keyakinan kita diporak-porandakan, alim ulama dirusak, baru kita boleh doa laknat. Tapi kalau pribadi kita, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik. Terkadang kita memikirkan balasan suatu, ketika Allah berikan balasan menurut Allah lebih mengerikan, lebih sadis dari pernah yang tercetus di pikiran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak berniat, yang berniat tidak baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lain? Sesungguhnya Allah hanya ingin kita berserah hanya kepada Dia. Itu saja sebenarnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia lepaskan kita ke alam yang tak bertepi ini. Dia berikan kebaikan. Dia berikan umur. Dia berikan ujian. Setelah itu apa yang diinginkan Allah? Supaya setelah engkau berputar ke sana kemari, engkau lulus, engkau akan kembali. Ini bukan negeri asalmu. Kau merantau saja di sini. Hatimu gelisah, ingin kembali ke tempat asalmu. Sampai akhirnya engkau akan dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau karena ini bukan negeri asalmu. Kembalilah engkau ke tempat dalam keadaan engkau ridha, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Allahumma rzuqna nafsan mutmainnah. Berikanlah kami jiwa yang tenang sehingga kami dapat menghadapmu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ilaika nashku dha'fa quwwatina. Hanya engkau tempat kami mengadukan segala kelemahan, kehinaan kami. Hillata hilatina. Ketidakberdayaan kami. Wa hawana 'alan nas. Kami ini lemah di antara umat manusia. Kami mohon kepada engkau agar tolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.